الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرون ومسلمون رحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah bisa berwajah bisa bertatap muka dalam sebuah majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada kita semuanya melalui majlis ta'lim ini. Hadirin dan muslimin rahimakumullah jami'an, kita pun bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatannya, karena semua yang kita rasakan di dunia ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'matin fa min Allah." Dan tidak ada satu nikmat yang kalian rasakan kecuali itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat makanan dengan berbagai macam jenisnya, minuman juga banyak sekali. Hal satu air, minuman, kesehatan, bagian, kemuliaan itu semuanya adalah nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka marilah kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita barokahnya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tidak bosan-bosan yang akan mengingatkan hal ini, karena dua nikmat ini untuk mengingatkan kita semuanya kembali. Disebutkan dalam hadis كثير من الناس الصحة والبراءة. أجل أن نعمته kebanyakan manusia lari dengannya. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua kenikmatan ini. Kenikmatan yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah al-ghurur, adanya kesempatan. Manusia lupa dengan kenikmatan ini. Ia punya mereka ketika kenikmatan ini telah hilang. Ketika dua nikmat ini telah berkurang, barulah kita teringat bahwa kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan. Barulah kita ingat bahwa masa luang itu, kesempatan itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingatkan juga bahwa menjaga satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecuali akan dimintai pertanggungjawaban. Ini sebagai bentuk peringatan untuk kita semua. Jangan kita menjadi orang yang malu. Banyak nikmat, namun lupa banyak nikmat tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang kita ingin sehat terus, ketahuilah sehatnya kita akan ditanya oleh Allah. Setelah kita ingin bertambah harta, ingin dapat duit terus, nah kita siapa? Ini menurut Allah? Ya. Kalau kita yang banyak harta ini, jadinya bertambahnya harta berarti bertambahnya pertanyaan. Kita ingin memiliki anak yang banyak, sehat-sehat, ketahuilah anak itu pun akan ditanya oleh Allah. Begitu terus, kita berkeinginan supaya umur kita panjang, menunjangnya nanti lah. Kalau sudah lama kepengen hidup sekian tahun lagi, ingat tambahnya umur, tambahnya pertanyaan. Seperti itu yang harus kita pahami. Jangan cuma sekedar ingin nikmat, ingin nikmat, namun lupa dengan pertanggungjawabannya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang tidak asing di telinga kita. Beliau mengatakan, hadis ini disebutkan dalam banyak kitab, di antaranya Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin hatta yusalla 'alaiha." Akan terus menerus kedua kaki seorang manusia berdiri lurus, tidak bergeser ke depan atau ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Sampai mereka ditanya tentang empat hal yang kita semuanya berarti yang manusia, kita semuanya hidupnya berbahagia. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang empat hal ini. Empat hal ini mewakili nikmat yang kita dapatkan di dunia ini. Yang pertama bertanya tentang an-umrihi fi ma'afna. Setiap kita akan ditanya tentang umur kita. Akan ditanya tentang umur kita sendiri. Untuk apa dihabiskan waktu kita? Maka marilah kita pikirkan hal ini dengan cermat. Kita mengingat kembali umur kita sekarang sudah 30 tahun lebih. Maka di antara kita 40 tahun lebih. Untuk apakah umur yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Dan umur itu juga nikmat. Disebutkan dalam Al-Quran, Bukan semua yang berbeda. Yang pertama, Faman zara khairan, kalimat demi khairan, barang siapa yang menanam kebaikan, menanam diibaratkan seperti bercocok tanam, beramal saleh, menanam kebaikan, melakukan kebaikan, maka dia akan memanen kebaikan pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan dunia. Wa man zara syarran, dan barang siapa di dunia ini ketika masa hidupnya dia menandur, menanam keburukan-keburukan, maka yusiku ayah sudah terjamatan, dia akan memanen penyesalan. Dikasih oleh Allah umur, dikasih oleh Allah waktu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lama waktu itu. Namun ternyata waktu yang Allah berikan padanya digunakan dalam perkara yang mungkar, dalam perkara maksiat, maka yang ada adalah penyesalan dari orang tersebut. Inilah waktu yang kaum muslimin yang kenakan. Yang disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu akan menyesal ketika waktunya telah habis. Dan dia berkeinginan seandainya umurnya ditambah, jangan segera meninggal. Menyesal. Sekarang kita belum datang penyesalan itu, ekonomi ini, karena merasa hidup kita masih lama. Merasa masih sehat, bugar, waras, lah mati pulang, masih subur. Kayak gitu kita, Pak. Tapi ketika nanti mendatangi kita alamatul maut, tanda-tanda kematian, sakit parah, atau mungkin hal-hal lainnya, datang rasa takut kepada Allah. Ya, seorang pernah bercerita, bahkan mungkin kita merasakan sakit perut yang sangat, sehingga kita menyangka, mungkin ini ajalku. Atau sakit kepala, sampai masuk rumah sakit setiap hari, mungkin ini ajalku. Habis waktuku, habis kesempatanku. Dua seadanya, jangan meninggal dululah, nanti dululah, nanti dululah, saya mau ini sama itu. Ternyata begitu dikasih waktu, lupa rencana mau amal soleh, lupa maning lupa. Ini dia. Dan itu manusia, disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza jaa'a ahadukum al-maut, sehingga ketika datang kematian menjemput seorang di antara manusia, tanda-tanda kematian datang pada dia, dia mengerti inilah akhir hayatnya, mendekati sakaratul maut. Karena dia bisa mengatakan kata-kata ini dan ini yang dikatakan olehnya, baik secara lisan atau dalam hatinya, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau mundurkan kematianku barang sejenak, kalau engkau mundurkan jangan sekarang, besoknya lagi, besoknya lagi, fasadaqtu min as-salihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh dulu baru nanti dimatikan. Itu keinginan setiap manusia, mati dalam kondisi soleh, mati dalam kondisi beribadah, keinginan manusia seperti itu. Namun kehendak Allah lain. Apabila ajal seorang telah datang, tidak peduli dia sedang maksiatkah, dia sedang lalaikah, atau dia sedang beribadahkah, mati ya mati. Laisa bimuna sa'adan wa laisa khairun, tidak akan maju ajal itu dan tidak akan mundur ajal itu. Nah, kisah seperti itu muslimin yang kami melakukan, kita baru akan menyadari nikmat waktu. Kadang kita Allah sudah selesai dari pekerjaan rampung jam sangat, ya sudah tidak sampai sore orang apa ngapal, habis waktunya. Ini kegiatan belajarnya sedikit, kegiatan ibadahnya sedikit, waktunya kosong dengan amal saleh. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, di dunia inilah letaknya kita berusaha, berusaha memasukkan diri kita ke dalam al-jannah. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik, di dunia ini pula seorang di antara kita malah justru menceburkan diri kita ke neraka. Ya ini, di dunia ini, bukan setelah mati nanti. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih, kullu an-nas yaghdhu tubayyu nafsuhu bi wasiqihi aw mudhibuha. Setiap orang ketika dia masih hidup di dunia ini, pada setiap harinya dia melakukan berbagai macam perbuatan, berbagai macam amalan, berbagai macam aktivitas. Maka kata Rasulullah, aktivitas itulah yang menyebabkan mereka sendiri. Di antara mereka ada yang menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Namun juga di antara mereka ada malah justru hidupnya itu menceburkan dia ke dalam neraka. Ya di dunia inilah wa'alaikumsalam yang kalian jadikan. Jangan nunggu lah nanti nek wis mati gampang ibadah. Apa ini gitu Pak? Nek wis mati gampang. Kalau memang sudah kelihatan rakanya, aku tak ibadah. Jangan, sudah habis masamu. Beberapa di antara ahli nar, ketika mereka menyaksikan neraka dan sudah disiksa di dalamnya, mereka menginginkan untuk hidup kembali di dunia agar bisa tobat, agar bisa istighfar, supaya jangan masuk neraka. Tapi apakah diberi kesempatan yang kedua oleh Allah? Jawabannya tidak. Disebutkan hal itu di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan ucapan mereka, memohon kepada Allah, Rabbi ij'alni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, pulangkanlah aku ke dunia lagi, hidupkan aku kembali, berikan aku waktu lagi, aku akan beramal saleh, wahai Allah. Karena semasa dulu ketika di dunia, aku tidak pernah beramal saleh. Semasa dulu di dunia, waktuku habis untuk kemaksiatan dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah Allah memberikan kesempatan yang keduanya? Lah, tidak sama sekali. Allah menyatakan, karena tidak sama sekali wahai manusia. Inna kalimatun huwa fa'iluha. Tidak sama sekali wahai manusia. Tidak ada yang diberi kesempatan yang kedua kalinya lahir kembali di dunia. Tidak ada. Kata Allah, sesungguhnya inilah ucapan yang akan dikatakan oleh mereka. Ahli nar menginginkan untuk bisa hidup lagi. Maka marilah kita perhatikan, wahai manusia, kita semuanya ini adalah manusia. Sudah diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita mengambil manfaat dan ibrah, memanfaatkan waktu, memanfaatkan kehidupan kita. Mumpung-mumpung masih hidup, belum dibungkus kain kafan. Kalau sudah dimandikan dibungkus kain kafan, bisa sholat betul apa? Betul. Dari dipenuhkan sholat. Kalau sudah dibungkus kain kafan, kok bisa sholat? Ini kok medeni bodoh apa? Kalau mati naik obat medeni bocah. Ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, ini nikmat pertama dan inilah yang akan kita bahwa nanti pembahasan kepada al-jannah wal-nar insyaAllah. Nikmat yang kedua yang semua kita akan ditanya nanti di hari kiamat adalah nikmat tentang jasad, tentang jasad fima bla wa al-jasadihi fima bla. Setiap kita ditanya tentang jasad, tentang badan kita, tentang tubuh kita, untuk apa tubuh ini digunakan sampai tua sampai renta, dari bayi sampai kita balik, ini belum dicatat kalau perbuatan dosa tidak dicatat. Namun amalan kebaikan walaupun belum balik sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam dalil di dalam kitab Al-Ihtifal Ahkam wa Adabil Athfal, ketika seorang ibu mengangkat putranya yang masih bayi hendak dibawa oleh ibunya haji. Di waktu itu para sahabat sedang haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sang ibu itu membawa anaknya dan mengangkat ke depan Rasul. Ya Rasulullah, alihada hajjun? Wahai Rasulullah, apakah bayi kecil ini mendapatkan pahala haji? Masih bayi dibawa haji oleh orang tua, apakah dia mendapatkan pahala haji? Rasulullah menjawab, na'am walaki ajrun, ya, bayi itu mendapatkan pahala haji dan bagimu ibu juga mendapatkan pahala. Tapi nanti ada bayi di depannya huruf H besar. Ya. Ngerti apa? Ya. Balita juga bayi bawa. Ya. Dapat pahala. Ya. Kalau amal di kemaksiatan, dia tidak dicatat dosanya. Dan ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dari kecil sampai bayi, bayi sampai sekarang, sampai besok, badan kita ini dari lemah menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi, menjadi lemah dan renta dan pikun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, marilah kita cermati ucapan Rasulullah ini, marilah kita lihat tubuh kita masing-masing. Untuk apa jajat ini selama ini? Mengapa orang ini yang berbagi? Diberi oleh Allah SWT kelengkapan fisik, panca indera, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, sampai tua, untuk apa? Ini kaum muslimin yang kemuliakan, kadang kita lalai menggunakan mata untuk melihat yang haram dengan merasa bahwa dosa itu nikmat karena memandang wanita cantik yang bukan mahramnya, ya. Atau mendengarkan dosa kita lalai senang manggut-manggut dangdutan namanya, ya. Padahal itu dalam kondisi memanfaatkan jasad pada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dosa itu saja yang dihitung, tapi anggota tubuh kita pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Dan anggota tubuh kita ini akan memberikan persaksian terhadap perbuatan kita. Ketika kulit-kulit berbicara, jari-jari berbicara, tangan-tangan berbicara, kaki berbicara, mulut pun berbicara, memberikan persaksian atas perbuatan kita. Memberikan, jangan digabah, tangan tidak punya mulut, namun nanti dia akan berbicara. Kita terkaget-kaget sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kita mengatakan kepada tubuh kita, lima sehidu ma'alaina, wahai tubuhku, kenapa kamu malah justru bersaksi tentang kesalahanku? Kamu tanganku kok berpikir tentang dosaku? Yuk, ngertilah. Untuk berpikir ini Bapak, tubuh kita, kalau batin kan ya, wah batin ya, ngertilah. Aku salah, kalian aja ketong-ketong banget saya. Ini tubuh kita. Kita mengatakan lima jahitu malinya. Kenapa engkau memberikan persaksian dulu pernah ini, dulu pernah itu, dulu pernah dengar ini, dulu pernah lihat itu, dulu pernah mengucapkan kata-kata kotor, dulu pernah mabuk, dulu pernah judi, dilakukan oleh tubuh. Maka mereka pun berbicara kepada kita, antakulallahu jadi antakulallahu. Ini demu apa? Bisa didengar suaranya apa enggak? Bok malam dengannya, boten. Antakulallahu jadi antakulallahu. Ketika kita bertanya, kenapa kalian memberikan persaksian terhadap dosa-dosaku? Tubuh kita menjawab, dialah Allah yang telah memberikan kemampuan kepada kami untuk berbicara. Sebagaimana Allah memberikan kemampuan kepada kalian oleh manusia untuk bisa berbicara. Jadi, dahsyat nanti di yaumil kiamah rekomendasi ini. Al-amru azim, urusannya besar. Urusannya besar. Sampai-sampai orang kafir disebutkan di dalam Al-Quran, saking beratnya pertanggungjawaban sebagai manusia. Ketika mereka melihat hewan-hewan setelah dikisos antar mereka, menjadi debu hewan itu. Hewan itu tidak masuk dalam neraka. Hewan itu menjadi debu setelah selesai pengkisosan antar mereka. Maka orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu, apa tulisannya? Turoba. Tulisannya, aku menjadi debu, tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisannya, tidak ada siksa, aku jadi debu saja seperti hewan-hewan tadi. Saking besarnya permasalahan yang akan kita hadapi setelah mati kita. Sehingga kehidupan setelah kematian bukan berarti lebih apa? Santai. Urusan dunia keselah oleh duit, kerja kesel, kakin masalah, mending mati baik. Mati baik malah justru kakin masalah. Allah. Ini dia. Laukan al-mautu laisa fi syai'an la kana wa'atan lana. Kalau seandainya kematian itu setelahnya tidak ada apa-apa, tidak ada pertanggungjawaban apa-apa, tentu mati itu sebagai istirahat bagi kita. Nang dunia kesel, mati baiklah. Kenapa sih kakek numpang? Mumpah mana pun, mati baik rampung. Ternyata tidak, waikum sini. Wa'isna wa'fasidna, setelah kita mati akan dibangkitkan dan kita akan dihisab. Ini orang-orang kafir menginginkan supaya menjadi debu karena pertanggungjawaban yang sangat besar. Namun ketika mereka atau kita masih hidup di dunia, ada yang di antara kita yang bercita-cita jadi sapi, Bapak? Dan kemudian jadi debu belang akhirat. yang kepengen jadi ayam apa? Disembelih, digoreng. Jadi kita pengen jadi manusia yang menikmati hidup, syukur di manusia. Nah, iskatu jadi wow. Di akhirat nanti pertanggungjawaban yang sangat besar. Tidak bisa menjadi debu. Walaupun dua seandainya aku menjadi debu. Itu ucapan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah jami'an. Namun sebaliknya, jikalau tubuh kita ini kita manfaatkan untuk amal saleh, ya, kita manfaatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, tubuh ini pun akan memberikan persaksian kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana hadis yang tidak asing di telinga kita, Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang apa? Zikir kita pada salat dihitung dengan jari jemari. Alasannya apa? Kita menghitung subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah 33 kali, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Zikir-zikir kita hitung dengan tangan. Alasannya apa? Apakah ada manfaatnya? Beliau memberitahukan, innahunna mustantiqat. Sesungguhnya jari jemari yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, menghitung zikir, tatkala zikir-zikir yang disebutkan kita sesuai dengan sunnah Rasulullah dan dihitung dengan jari jemari, maka mereka nanti akan berbicara, memberikan persaksian kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, karena itu marilah kita berzikir dengan jari jemari. Ya, karena yang akan memberikan persaksian adalah jari jemari kita. Jangan kita berzikir dengan yang lainnya, karena yang lainnya itu tidak akan memberikan persaksian. Maksud yang lainnya apa, Pak? Eman-eman yang akan berbicara belajari, bukan batu ataupun yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kemudian nikmat yang berikutnya adalah wa'an malihi min aina iktasaba wa fiman faqahu. Kita akan ditanya tentang harta. Kalau berbicara harta, manis bukan bapak? Manis? Legi dengan rasanya? Coba duit lebih tak memiliki legi modern. Ini walaupun main-main, ada yang saya maukan. Legi modern? Tidak. Manisnya harta itu di hati. Karena itu manusia memiliki syahwat kepada harta yang sangat besar, karena jiwa yang merasakan manis. Beda dengan manisnya gula, bapak. Tidak semua orang berpikiran gula terus Medina, tapi semua orang berpikiran duit terus Medina. Ya, bapak. Rasul memberitahukan kepada kita tentang fitnah harta. Dunia hulwatul hadiratul. Dunia ini manis rasanya dan hijau warnanya, enak dipandang, sejuk di hati. Oleh karena itu manusia sangat haus, sangat mengejar. Bahasa kita sangat ngangsa. Ngangsa ngerti? Inilah ngoyo. Menusan itu melot-lot langangsa. Ini itu menusan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, Rasul memberitahukan tentang harta. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dengan dunia. Karena dunia ini adalah fitnah yang bisa menyebabkan manusia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara masalah harta, setiap kita pasti kepengen punya harta. bahkan bukan hanya kepengen tok, Allah bisa bertambah mendina, nah, dan memiliki cadangan untuk hidup 1001 tahun lagi. Di ATM, di ini, di itu, di situ, wah sengakek lah. Buat 7 keturunan berarti. Tapi ingat, ditanya harta itu dari 2 sisi. Bagaimana cara mendapatkannya? Dan untuk apa setelah mendapatkannya? Jadi jangan sampai cuma sekedar ngoyo semangat cari harta, tapi ingat juga bertambahnya harta, bertambahnya pertanyaan. Ini dia, bertambahnya apa? Pertanyaan. Sehingga kalau mau cari duit, berarti nanti di akhirat tambah permasalahan. Suruh sampai lah. Begitu apa? Daripada tambah problem, tapi butuh. Terus bagaimana? Lengkapi 2 pertanyaan ini. Dari mana kamu mendapatkannya? Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Perhatikan satu sisi. Ini poin penting dalam kita mencari maisyah kehidupan. Jangan sembarangan. Karena kalau kita mendapatkan harta dari cara yang haram, itu akan berpengaruh dengan surga dan nerakanya kita. Bahkan Rasulullah memastikan dalam sebuah hadis, kullu lahmin nabatat min suhtin ahabtu binnar. Semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tubuh itu sangat layak dibakar di dalam neraka. Tubuh kita, tubuh istri kita, tubuh anak-anak kita, keturunan kita. Kalau kita sekarang ini usaha yang haram, dan itu turun-temurun, bahkan diajarkan kepada anak cara mencari harta yang haram. Isporosa, bingung-bingung benar, apa sih? Jadi rantir, baik ini cepat sugi. Kalau ini pun duit, duit jadi duit. Ini mengerikan dari kaum muslimin berbagi. Apakah kita rela kalau tubuh kita ini dibakar dalam api neraka? Apa kita ridho? Kalau ada yang mengatakan, ah, nggak apa-apa, simpenin yang punya suki, omong kosong. Coba praktekan, tanganmu dibakar di kompor gas tok medisif lah. Matekan matang, ya, kecapi wala. Apa mau kira-kira? Pasti tidak akan ridho. Pasti tidak akan ridho. Dan nanti insya Allah akan kita baca tentang sekelilit an-nar. Ini mengingatkan kehidupan kita di dunia. Wista dungjadi wow. Apa dia kepengen jadi sapi, Allah? Wista dung. Pada masyarakat kita ini manusia. Maka harus paham tentang bagaimana caranya selamat dari kebinasaan. Ditanya juga tentang untuk apa. Kalau sudah punya harta, berpikirlah untuk apa harta itu. Berpikir jangan sampai untuk hal yang maksiat. Ini dia. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah wa ilmihi fi ma amila bih. Kita semuanya akan ditanya tentang ilmu. Tentang ilmu. Untuk apa ilmu kita? Apakah ilmu itu diamalkan? Apa ilmu itu tidak diamalkan? Sudah berapakah ilmu yang diamalkan? Ini pertanyaannya. Tentang ilmu. Hadirin kaum muslimin yang kemuliaan, tidak ragu lagi yang namanya ilmu itu penting. Namanya ilmu itu adalah cahaya. Sebagaimana kita pernah mendengarkan ada ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Tidaklah Rasulullah SAW memberikan memberikan petunjuk kepada manusia kecuali mengajarkan ilmu caranya. Dengan kalimat singkat, berbicara masalah keutamaan ilmu sangat besar. Dengan ilmu seorang mendapatkan hidayah, dengan ilmu seorang itu keluar dari kegelapan menuju cahaya, keluar dari kesesatan menuju kebenaran. Tapi ingat, setelah kita mencari ilmu, setelah kita mendapatkan ilmu tentang Al-Quran, tentang Al-Hadis, kitanya juga oleh Allah, untuk apa ilmu itu? Sudahkah diamalkan ilmu itu? Berapa banyakkah ilmu yang diamalkan? Jadi jangan cuma sekedar senang ilmu, cuma sekedar wawasan belaka. Oh, ayatnya seperti itu, acuk-acuk. Oh, hadisnya seperti itu, ya sudah. Dan terus kemudian gue, ya yuk, sekedar lah ya. Hanya sekedar tampak kok. Tidak berusaha mengamalkannya, kalau diperintah. Dan juga tidak berusaha meninggalkannya, kalau dilarangnya. Yang namanya ilmu ada dua, ilmu itu hanya ada dua. Kalau para ulama menyebutkan ada tiga, ditambah dengan berita. Al-Imam mereka menyebutkan, yang namanya agama Islam itu adalah terdiri dari al-amru wal-nahyu. Al-Nabi huwa dinu. Agamanya Muhammad SAW itu cuma terdiri dari dua hal, perintah dan larangan. Yang ketiga adalah akhbar, berita. Berita tentang kebesaran Allah, berita tentang Rasul, berita tentang umat zaman dulu, berita tentang yang akan datang, akhbar sebetulnya. Nah, kalau kita mendapatkan ilmu, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkannya. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu tanpa mengamalkan. Itu bahaya. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran hujjatun laka aw alayka. Al-Quran, kitabullah, itu sebagai hujjah yang akan membelamu di hadapan Allah. Maknanya, kita mengamalkan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan berbicara nanti di hadapan Allah, memberikan syafaat kepada kita, membela kita bahwa kita telah mengamalkan hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini Al-Quran sebagai pembela kita. Namun juga bisa jadi yang kedua, Al-Quran sebagai senjata yang akan menyerang kita. Maknanya apa senjata yang menyerang kita? Kita telah tahu ayatnya, namun kita melanggar. Kita telah tahu dalilnya, kewajiban ini, kewajiban itu, ilmu ini, ilmu itu, namun kita melanggar. Maka nanti di akhirat akan dikatakan kepada kita yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, kamu sudah tahu kenapa kamu langgar. Kamu sudah mengerti ini wajib, kenapa kamu tinggalkan? Kamu sudah tahu ini dilarang, kamu mengilmui itu, kamu mengerti hadisnya, kamu sering ta'lim, kamu sering dengar, kenapa kamu melanggarnya? Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmunya bermanfaat, namun orang yang memiliki ilmu itu tidak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Maka semakin terpuruk dia, tahu tapi dia melanggar, dosanya lebih besar. Berarti ketimbang kayak gue, mending orang tak ngerti dan orang tak kaget kita apa nanti pak? Apa seperti itu pak? Tentunya tidak. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu perintah, orang yang tidak tahu larangan, akibatnya dia akan melanggar juga. Orang yang tidak pernah ta'lim, maka dia tidak pernah pula berpikiran untuk beribadah. Yang fardu sekalipun, kalau tidak pernah memupuk imannya, akan hilang imannya sampai pun sholat lima waktu tidak terpikirkan oleh dia. Apalagi perintah yang lainnya. Apalagi hal-hal yang sunnah-sunnah yang tidak sampai wajib. Orang kepikiran berbelas malah. Akibat itu dia pun terancam dengan apa? Neraka. Kebodohan dikatakan Syekh Mudathaimin adalah sebab terbesar manusia masuk ke dalam an-nar. Ini dia. Jadi dua-duanya salah. Punya ilmu tidak diamalkan bahaya. Jadi orang yang bodoh tidak pernah belajar ilmu juga bahaya. Maka marilah kita mencari ilmu dan kita mengamalkan ilmu kita supaya kita selamat dari neraka dan masuk dalam al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pembahasan kita sedikit tentang al-jannah dan sedikit tentang an-nar. Waktu yang ada kita bagi menjadi dua. Pembahasan ini yang kami maksudkan dengannya adalah membangkitkan semangat pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk beramal saleh guna meraih ridho Allah dan mendapatkan pahala atau hadiah yang berupa al-jannah, surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang mentaatinya. Ini kita akan dapat nanti tentang surga. Betapa indahnya al-jannah itu. Kenikmatan, keindahan yang tidak akan pernah kita dapati semisalnya di dunia ini. Selezat apapun makanan di dunia ini, al-jannah lebih dari itu. Sebanyak apapun harta manusia di dunia ini, jutaan, orangnya disebut dengan apa? Jutawan. Miliaran, orangnya disebut apa? Miliarder. Terus apa? Ngomongnya diangan apa? Sebab katanya tuh temen dari orang gue. Triliunan, orangnya disebut apa? Triliunan. Di atas jalan siapa? Hah? Ini apa sih ya? Nolai KKN loh. Sebesar apapun, sebanyak apapun, sekaya apapun, itu masih kalah dengan ahlul jannah. Nanti akan dapat insya Allah melalui beberapa ayat, beberapa hadis. Kenapa kita angkat ini? Agar kita bisa bersemangat beribadah kepada Allah. Lebih lagi kita akan menjumpai mudah-mudahan dengan izin Allah bulan Ramadan. Ini dia. Ambil kesempatan sebaik mungkin bulan Ramadan yang dibatasi dengan tanggal satunya dan dibatasi dengan tanggal terakhirnya. Bulan ini istimewa, bulan yang penuh barokah, penuh kebaikan. Amalan ibadah dilipatkan lebih dari hari-hari biasa. Manfaatkan kesempatan ini. Nah, supaya tumbuh kesemangatan beribadah kepada Allah, kita akan bacakan dalam kesempatan kita kali ini tentang al-jannah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, surga Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah indah. Hal itu bisa kita lihat dalam beberapa ayat berikut ini. Yang pertama yang kami sebutkan di sini dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-45. subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr, innal muttaqina fi jannatin wa'yun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan ditempatkan di surga-surga Allah, kebun-kebun yang sangat indah. Wa'yunin, yang terdapat di dalamnya mata air yang sangat indah pula. Allah katakan kepada mereka, udhuluha bisalamin, masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Kata-kata selamat ini semua orang pasti menginginkannya. Keselamatan dari kebinasaan yang paling besar adalah keselamatan dari siksa neraka. Dan mereka masuk dalam jannah dalam kondisi keselamatan yang penuh. Amin. Dan juga dalam kondisi mereka aman tanpa siksa. Aman dengan pemahaman yang sangat mendalam. Tanpa hal yang ditakutkan. Tanpa hal yang dikhawatirkan. Tanpa kebinasaan, tanpa kesengsaraan. Tidak ada kesengsaraannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kesengsaraan apapun. Masya Allah, hidup tanpa sengsara, tanpa sakit, tanpa pusing, tanpa bingung. Ini surga. Disebutkan dalam ayat ini Allah sebutkan, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Dan kami telah mencabut sifat-sifat yang jelek dari hati mereka ahli jannah. Jadi ahli jannah itu sudah tidak ada lagi sifat mungkar. Tidak ada lagi sifat iri dengki, tidak ada sifat marah, tidak ada sifat-sifat corok kotor, tidak ada. Namimah, ribah, marah, murka, ini tidak ada. Masya Allah, kehidupan yang tidak akan mungkin kita dapati di dunia. Satu RT tanpa ada orang yang ingin jelek, enggak bisa betul-betul dipakai, pasti tidak ada. Karena di dunia ini tempatnya manusia diuji, yang adanya yang baik dan adanya yang buruk. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak terkena sifat lemah sama sekali. Tidak merasakan capek. Masya Allah. Urip orang kesel. Luar biasa mau apa? Naik tang dunia. Aduh. Setelah-setelah lara boyok. Setelah-setelah mumet. Setelah-setelah kesel. Loyo. Di surga Allah. Tidak ada satupun penyakit. Tidak ada satupun rasa lelah. Masya Allah. Ini kenikmatan yang sangat besar tentunya. Dan mereka akan masuk di dalam surga tanpa keluar untuk selamanya. Yang mereka kekal di dalamnya. Ayat yang lain yang kontinu yang akan makan adalah disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-15. Makalul jannah allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan surga, penggambaran tentang surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu. Penggambarannya semisal disebutkan dalam ayat ini. Namun hakikatnya seperti apa? Manusia tidak akan mungkin bisa menggambarkannya secara hakiki. Hanya bisa menghayalkan. Dan surga lebih daripada khayalan kita. Disebutkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga terdapat fiha anharun min ma'in ghairi atinin. Di dalam surga terdapat sungai yang airnya terbikin dari air yang sangat jernih. Yang sangat jernih. Yang tidak akan berbau ataupun berubah, namun tetap dalam kondisi kejernihan yang sangat indah. Sangat segar sekali. Wa anharun. Dan di dalam surga terdapat sungai. Min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai besar. Airnya terbikin dari susu yang sangat putih, yang tidak akan pernah berubah rasanya ataupun berubah baunya. Wanhar min asli musaffa. Di dalam surga terdapat yang ketiga disebutkan min khamrin lazat li syaribin. Sungai yang besar, airnya terbikin dari khamr, arak. Namun arak ini beda dengan arak di dunia. Khamr ini beda dengan khamr di dunia. Khamr ini disifati Allah dengan apa? Lazatul syaribin, sangat lezat rasanya. Beda dengan khamr di dunia. Ya, rasanya seperti itu. Walhamdulillah kita tidak pernah meminumnya. Katanya apa? Pahit dan membuat pusing dan memabukkan dan merusak. Berbeda dengan khamr di akhirat. Kemudian yang keempat, wanharu min asli musaffa. Di dalam surga terdapat sungai yang airnya terbikin dari madu yang sangat murni dan asli. Ya. Tidak seperti kadang-kala di dunia 100% murni, tapi bukan asli. Ya. 100% kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Tidak tahu. Memang madu, tapi madu gula Jawa. Kita terjadi apa? Ada nanti di akhirat madunya adalah madu yang musaffa. Ini bentuknya bukan satu galon, satu jeligen, tapi sungai besar. Dan yang paling indah, sungai di surga itu tanpa adanya tepi kanan maupun tepi kiri. Tanpa ada tanggulnya. Masya Allah. Dan sungai inilah, tajri min tahti al-anhar, mengalir di bawah ahli jannah. Sungai-sungai ini di bawah mereka mengalir. Kita mudah-mudahan masuk dalam surga, amin ya rabbal alamin, akan dapat mengalir di bawah kita sungai-sungai ini, sungai susu. Mau minum berapa cangkir, monggo gratis. Ngambil pinten galon, boleh. Ini bukan-bukan cacing tumbas, makna gitu. Kabe-kabe, pun gajah nih. Mau minum madu, minum apa, silakan. Masya Allah. Orang yang makanannya serba daging, akan kita nanti baca. Makanannya serba nikmat, minumannya serba susu, madu, dan yang lainnya. Kuat luar biasa. Tanpa sakit, penyakit lewat. Tidak ada lagi sakit. Kuat luar biasa. Sehingga pikiran apa ini dengan apa? Netwis kuat kayak gue sih. Nyaruh yang lain mengendi ya. Paham ini dia apa? Bisa lu nakuk dia caranya ini bu. Kerana ya waktu ini bu. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Ternyata ahli jannah memiliki pekerjaan. Jadi ini bentang surga ini ku kerja apa? Mangan enak, suruh enak, minum enak, ada pekerjaan. Apa pekerjaannya? Masya Allah, bagi yang sudah tahu tersenyum. Pekerjaannya disebutkan dalam Al-Quran. Bukan ngarang-ngarang, bro. pekerjaannya disebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-55 sampai ke-58. Dan kita mudah-mudahan termasuk dari ahli jannah sehingga kita bisa ikut serta dalam pekerjaan ini, ya Allah. Masya Allah. Agak malu disebut, namun tidak mengapa ya. Ini Al-Quran, bukan karangan saya, Allah. Ya, bisa lihat dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannati al-yawm fi syughulin fakihun." Sesungguhnya penduduk surga hari ini mereka dalam pekerjaan yang sangat nikmat. Mereka dalam kondisi kerja. Pekerjaan yang fakihun, kata Allah. Pekerjaan yang nikmat, pekerjaan yang menyenangkan. Mereka bersama istri-istri mereka di bawah naungan-naungan yang indah. Bertelekan di tempat tidur mereka. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka semua buah-buahan. Dan bagi mereka semua apa yang mereka maukan. Apa yang dimaukan langsung ada, Bapak. Gak pakai lama, Bapak. GPL maunya. Langsung aja. Begitu. Gak usah ngomong. Terbesit kepengen apa. Lahir daun artinya kepengen apa. Langsung aja. Masya Allah. Ini kehidupan ini, nikmat. Wah. Semuanya ada. Bahkan disebutkan di dalam surat Ar-Rahman bahwa buah itu yang akan menghampiri ahli jannah. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, oh buah itu ketika kita pengen buah apa, Bapak? Buah apa yang kita pengen? Langsung mohon, apa sih kita pengen? Gak usah milih-milih, apa sih? Anggur namanya. Buah itu datang ke kita. Datang kayak hidrolik, Bapak. Kata Imam Ibnu Katsir dibawakan sebuah riwayat, bisa dipetik posisi berdiri, bisa dipetik posisi sedang duduk, ataupun posisi sedang tidur. Buah itu yang datang kepada kita. Gak usah pakai genter, Bapak. Masya Allah. Itu surga. Makanan apa yang kita mau, minuman apa yang kita mau, terus apa pekerjaan kita itu? Masya Allah. Disebutkan oleh Imam Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Sa'id bin Sayyid, Ikrimah, Hasan Basri, Imam Qatadah, dan yang lainnya. Bisa diambil tafsir ayat ini dalam tafsir Ibn Katsir. Para ulama yang tadi saya sebutkan menafsirkan makna fi syughulin fakihun, pekerjaan yang penuh kenikmatan. Apa tafsirannya? Jangan kita tafsirkan sendiri, karena kita bukanlah orang yang mengerti turunnya ayat ini, tidak mendengar dari Rasul tentang ayat ini. Maka para sahabat yang tadi saya sebutkan, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Syaikh bin Sayyid, Ikrimah, Hasan al-Basri, dan para ulama ahli tafsir yang lain menyebutkan kata yang sama, yaitu pekerjaannya berupa iftidadul abkar, memecah keperawanan bidadari. Ini kok kerjaan aneh, Bapak. Kerjaan aneh ini. Masya Allah. Panganannya apa bayana, mau minum apa saja semuanya, dan yang satu ini pun kapanpun mau bisa. Masya Allah. Naik tentunya panggil dia, Bapak. Orang bisa gitu. Kabe-kabe bayar. Masya Allah. Inilah Al-Jannah. Sampai cepat banget ini, Pak. Jam 11:30 selesai ya, ini ya. Kita langsung masuk ke hadisnya saja. Ya, ke hadisnya. Beberapa hadis yang akan kami bacakan sini, karena di sesen yang apa selebihnya waktu dimanfaatkan untuk membahas tentang an-nar, supaya kita berhenti dari maksiat, supaya kita tahu diri dosa yang kecil, maksudnya kecil apa? Hanya lezat sejenak, lezat sebentar, sisanya di neraka. Itu nanti insya Allah. Kita lanjutkan masih berbicara tentang hal jannah. Manusia yang pertama kali masuk ke dalam hal jannah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia. Kita bacakan hadisnya dari sahabat Anas ibn Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ati babal jannah yawmal kiamat fa'astabihu." Aku nanti di yawmal kiamat datang ke pintu surga, kemudian aku meminta agar pintu surga itu dibuka. Fayaqulul khadim, maka malaikat yang ditugasi menunggu pintu surga itu bertanya kepadaku, kata Rasulullah. Pertanyaannya adalah apa? Man anta, siapakah kamu? Malaikat tersebut tidak tahu kalau beliau itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man anta, siapa kamu? Faqulu Muhammad. Maka aku menjawab, aku ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayaqul bika umirtu la afdahu li ahadin qablak. Kata malaikat itu, oh, kamu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka malaikat itu mengatakan, untuk mula aku diperintahkan oleh Allah membuka pintu ini, dan aku belum pernah membuka pintu ini sebelum untuk seorang pun. Ini menunjukkan bahwa yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian manusia yang lain bagaimana? Manusia yang lain, para rasul, para nabi, dan kaum muslimin dan ahli jalan yang lain itu berada di belakangnya beliau. Sampai pun manusia pertama itu siapa? Adam alaihi salam, itu di belakangnya Nabi kita. Kita baca hadisnya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan dalam Sahih Jami oleh Syekh Al-Albani dengan hadis nomor ke 6995. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waladu Adam kulluhum tahta liwa'i." Anak keturunannya Adam, demikian juga dengan Adamnya, semuanya ada di belakangku. Yaumul kiamah, nanti di yaumul kiamah. "Wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah." Akulah orang yang pertama kali yang akan dibukakan pintu surga untukku. Aku orang yang pertama kali masuk ke dalam al-jannah, yang lainnya berada di belakang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, dengan hadis ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada cara untuk masuk ke dalam surga kecuali dengan mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah orang yang sudah dipastikan sebagai ahli jannah. Mengapa kita harus mencoba-coba teori lain? Mengapa kita membuat jalan sendiri? Tidak perlu. Sudah ada orang yang pasti masuk surga dan mengajarkan cara masuk surga. yang tinggal mencontoh saja, ibarat itu kereta, Rasulnya masuk surga, siapa ini dibeliau dengan baik pun akan terbawa masuk ke dalam al-jannah. Kalau kita spekulasi, ngarang-ngarang sendiri, lepas bukan sendiri, bikin jalan tikus sendiri, nah, motor sendiri, teri sendiri, masih ditanyakan apa masih jalan menuju surga? Masih ditanyakan tidak apa? Masih. Pertanyaan tersebut akan terus menerus tidak akan bisa dia jawab. Model kuge pasti surga orang ya, mesti jelas siapa mesti jeremu, aku ya iya. Tapi yang punya surga itu siapa? Allah, bukan kamu. Sehingga tidak ada istilah 1001 jalan menuju surga, tidak ada. Ibaratnya penggambaran ini menunjukkan ada kata-kata 1001 jalan menuju Roma, maknanya banyak jalan, kan kayak gitu? Ya kalau ke Roma silahkan, 1001 jalan bahkan 2000 pun nggak apa-apa, mau nawar berapa sih? Ke Roma mau kerso. Tapi kalau ke surga, surganya milik Allah. Cara ke surga sudah Allah tentukan, kok masih memilih cara lain? Padahal dipastikan oleh Allah, kalau bukan mengikuti jalannya Rasulullah, semua jalan pasti menuju ke neraka. Hanya satu yang masuk dalam al-jannah, yakni petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu wahai Rasul, hanyalah engkau satu-satunya orang yang bisa membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Adapun yang lainnya pasti menuju neraka. Ya, namun itu bukan pembahasan kita. Pembahasan kita sekarang tentang al-jannahnya. Yang berikutnya, di surga tidak ada kematian. Di surga tidak ada yang namanya sakit. Dan ini disebutkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata, yunadi munadin, apabila ahlul jannah masuk dalam surga." Yani kita semuanya, mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam al-jannah. Apabila ahli jannah telah masuk dalam surga, maka di waktu itu ada suara yang memanggil mereka semua. Dan suara ini, kata-kata ini bisa didengar oleh semua ahli jannah. Apa suara itu? Disebutkan oleh Rasulullah, "Inna lakum an tahyaw, fala tamutu abadan." Sesungguhnya kalian itu akan hidup selamanya dan kalian tidak akan mati. Masya Allah. Bukan hanya bilangan saya ingin hidup 1001 tahun lagi, pendek cuma 1001. Di surga miliaran tahun, bahkan kok di atas miliar tadi bapak, triliunan tahun atau banyak triliunan bapak, gak akan mati. Ya kok tua banget. Ada mungkin yang berpikiran kayak gitu, satu tahun dulu sikil telu, 10 tahun sikil 6 bapak. Nanti akan kita baca berapa ribu tahun saja umur ahli jannah badan mereka itu tetap seumuran 30-33 tahun. Dengan ini kita koni umur berapa? 50 tahun. Loh, kok kasih bugar? Ya, ini di surga. Nah, tentunya itu jadi lemah nih, ya. Asya Allah. Ini nikmat al-jannah. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَسْخَوْا فَلَا تَسْخَوْا أَبَدًا. Sesungguhnya kalian akan sehat terus dan tidak akan pernah sakit. Jadi makan daging apapun tidak takut setruk. Iya, kalau di dunia wah, orang mau makan kambing saja apalagi jeruannya. Umat setruk kita. Ya. Nanti di surga makan seboyek, apapun itu tidak ada kekhawatiran sakit, sehat terus. Masya Allah. Wa inna lakum an tashibu, fala tahramu abadan. Dan sesungguhnya kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah menjadi tua. Tidak akan pernah menjadi apa? Tua. Ini Masya Allah mengembirakan loh bagi orang-orang tua ini. Nah, nang dunia kepengin nomani angel. Nyusumi, enggak bisa Bapak. Ulan aja nih dunia. Tua kepengin no maning, kucekan maning, tolongan, enggak bisa. Besok berusaha lama sesurga, langsung jadi muda lagi. Nanti kita sebutkan dalilnya. Ya. Kalian akan selalu muda, walaupun berjuta-juta tahun umurnya, akan selalu muda dan tidak akan pernah usang, tidak pernah rentah. Wa inna lakum antum ma'imu fala tabhasu abadan. Dan sesungguhnya kalian itu akan selalu mendapatkan nikmat selamanya dan tidak akan pernah merasa bosan. Jadi di dalam surga itu tidak ada sengsara, tidak ada kesedihan, tidak ada gundah gulana, tidak ada tangisan, tidak ada sama sekali. Masya Allah. Hidupnya cuma nikmat. Pertanyaannya, ya bosan? Ini orang bosan apa? Bosan. Ini kan pengen jahat nafas nih. Sate mau nih. Ini sate terus temururit. Bosan. Malah uji. Di surga, nikmat terus tanpa merasa bosan. Ini hadis yang disebut oleh Imam Muslim. Karena waktunya singkat, tidak semua kita baca. Kita masuk kepada hadis yang lainnya. Hadis yang menyebutkan umur ahli jannah dan kekuatan ahli jannah. Masya Allah, umur dan kekuatan. Yang namanya orang kan kepingin perkasa semua. Sampai-sampai banyak toko jamu jual obat perkasa. Ini betul? Contohnya nopo Bapak? Contohnya nopo? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Kita baca hadisnya dari sahabat Mu'adz ibn Jabal dan juga hadis lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Abi Sahih al-Syalbani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis nomor 7928. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya dukhulu ahli jannati jannata surdan nurda." Ahli jannah masuk ke dalam jannah dalam kondisi mata-mata mereka muka halus, seperti layaknya seorang yang memakai celak. Matanya dipakai celak kaut hitam-hitam. Namun bukan mereka memakai celana, aslinya memang seperti itu. Allah ciptakan kita dengan fisik seperti ini, kamal badan akan itu kami kembalikan manusia seperti yang kami ciptakannya. Namun mata kita seperti bercelana Rasulullah. Jurda-jurda, rambutnya cepat, tidak pendek sekali, juga tidak panjang. Ya. Kemudian abnau salatin, mereka umurnya antara salatin 30 tahun. Oh, salatu salatin, salat atau 33 tahun, antara 30 sampai 33 tahun. Jadi penduduk surga tidak ada yang tua, Bapak. Sing mati tua kepripun iku kabare berarti penduduk surga mboten masuk surga. Sebagaimana Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun. Maksud hadis ini begitu masuk ke dalam al-jannah, tubuh-tubuh mereka menjadi tubuh umuran 30 sampai 33 tahun. Para ulama menjelaskan kenapa umur ahli jannah sekitaran itu, karena umuran 30 sampai 33 tahun itulah umuran orang sedang perkasa-perkasanya, sedang rosa-rosanya dalam bidang apapun, makan rosa, minum rosa, penggalian yang satu itu rosa, ya, masuk, sedang rosa-rosanya, sehingga umurnya pas, serba ada, serba nikmat, itulah al-jannah. Nah, sini kan ada penduduk surga kok umur 70. Sanjungnya apa? Bukan kerasan itu apa? Umur 70 ada. Umur 30 sampai 33 tahun. Masya Allah. Kemudian disebutkan tentang kekuatan ahli jannah, keperkasaan ahli jannah. Anak-anak radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqtal mu'min fil jannah quwwata kaza wa kaza min al-jima'. Rasulullah mengabarkan seorang mukmin ketika mereka di dalam surga diberi oleh Allah sekian kali dalam berhubungan dengan para bidadari. Mau berapa kali? 10, 20, 30, 50, 70 kali? Wah, silakan. Para sahabat minder dengan berita ini. Siji bekelakan, maka koyok, apalagi banyak ini. Maka Rasulullah memberitahukan kabar gembira. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, awa yudhiku dhalik, ya Rasulullah, apakah kami mampu untuk itu? Ini, para sahabat merasa seperti itu. Maka beliau mengatakan, yuktaku wa tami'ah. Ketahuilah para sahabatku, kalian akan diberi kekuatan oleh Allah 100 kali lipat kekuatan manusia biasa. 100 kali lipat kok, masya Allah. Obat kuat lewat kok, Pak. Ada yang semisal itu. Ini, insya Allah luar biasa. Allah Akbar. Inilah al jannah. Ya, masya Allah. Kemudian yang berikutnya tentang apa namanya kekayaan yang dimiliki oleh ahlul jannah. Kita semuanya kepengen kaya, Bapak. Gimana? Gimana? Bukan sehingga panjen, bukan kaya, Pak. Niku abnormal, Pak. Kaya itu halal, boleh. Cuman dikasih rambu-rambu. Jangan lalai dengan sebab harta. Ya? Nah. Kekayaan ahli jannah. Kita bisa baca dalam hadis yang panjang yang disebutkan oleh sahabat Muhirah bin Syu'bah. Sahabat Muhirah bin Syu'bah ini dan juga beberapa sahabat yang lainnya mendengar Rasulullah mengisahkan tentang penduduk surga yang paling terakhir. Kita bayangkan sekarang, kita akan bandingkan penduduk surga yang paling terakhir dengan orang yang paling kaya di dunia ini. Sugihendi, Bapak. Ya, Sugihendi. Kita akan bandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salamu tarafahu ma asna ahli jannati min dina. Musa bertanya kepada Allah, seperti apakah penduduk surga yang paling rendah? Seperti apakah penduduk surga yang paling bawah, yang paling terakhir? Seperti apakah itu? Qala maka Rasulullah memberitahukan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Huwa rajulun yati'u ba'da ma udkhila ahli al-jannati al-jannah. Orang ini adalah orang yang terakhir kali dimasukkan ke dalam surga. Setelah semua penduduk surga masuk dalamnya, dia orang yang paling terakhir. Fayaqul ay Rabbi, ketika hamba ini sudah di depan pintu surga, Allah berkata kepada hamba yang terakhir ini, "Udkhilil jannah." Masuklah kamu ke dalam surga, wahai hambaku. Ini yang terakhir. Masuklah kamu ke dalam surga. Hamba ini mengatakan, "Ay wa Rabbi, ya wahai Allah." Namun kif, bagaimana aku masuk dalam surga, wahai Allah? Wakan nazar nanti menajilahum wahud abadati, wahai Allah, surga sudah penuh. Karena memang di orang yang paling apa? Terakhir. Dia lihat ke sana orang, ke sini orang, wah ini sudah penuh. Terakhirnya, padahal surga itu masih luas. Namun seakan-akan di benak dia surga itu sudah penuh, padahal masih luas. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk masuk. Masuk saja masuk. Begitu dia masuk ke dalam surga, Allah memberitahukan kepadanya kenikmatan apa yang akan diberikan kepadanya. Allah menyatakan kepada hamba ini, "Atarqu an yakuna laka mithlu mulki malakin min muluki dunia. Maukah kamu aku berikan kepadamu kekayaan sebuah wilayah yang luas sebagaimana raja di rajanya dunia?" Mulki malakin artinya apa? Raja-rajanya dunia. Apakah kamu mau aku berikan kekayaan seperti itu? Rajanya raja dunia, Bapak. Ada Raja Majapahit, Raja apa lagi? Raja Inggris, Raja Zirhon, Raja. Ini semuanya di bawah dia. Dia raja-rajanya dunia. Maukah kamu aku jadikan itu? Allah mengatakan hal ini kepada dia. Walaupun Rabbi raditu Rabbi. Maka hamba ini mengatakan, ya aku ya Allah, diberi kekayaan, kekuasaan yang sangat luas melebihi raja-rajanya dunia ini. Kalau dihitung entah berapa hektar, ya, keluasan wilayahnya beserta kenikmatan dan berbagai macam yang ada di dalamnya. dalam kondisi dia mengatakan, ya aku ridho ya Allah. Ternyata Allah mengatakan lagi, lakazali wa mitlu. Ambil itu wilayah untukmu. Ambil itu untukmu. Dilipatkan menjadi yang semisalnya. Menjadi 5 kali lipatnya. Sudah besar, raja dirajanya dunia, besar sekali, 3 kali lipatnya menjadi 5 kali lipatnya lagi. Masya Allah, kalau ada di sini tukang tanah, saya mau bertanya, kira-kira berapa hektar nih Pak? Masya Allah, tidak bisa ditakar, meterannya kurang Pak, saking besarnya. Dalam kondisi dia seperti itu, dia mengatakan, Khadidu Rabbi, aku ridho ya Allah, aku ridho. Dalam kondisi seperti itu, Allah menyatakan, Hualak, diasurati al-jariha, itu untukmu semuanya, 3 kali lipatkan, 10 kali lipat lagi. Sudah kali lipatnya raja-rajanya dunia, kali 10 lagi. Waktu belakang semua. Tidak bisa ditakar ini. Sepanjang mata memandang masih kurang pandangannya. Ujung suka sana enggak kelihatan sama mata dia. Luas kekuasaannya. Harta dia sangat banyak. Dalam kondisi dia seperti itu, belum selesai, Allah masih mengatakan kepadanya, wala tamassahat nafsuk wala jat'ainuk. Untukmu hambaku, semua yang kamu maukan dan semua yang menyejukkan pandanganmu, silakan minta apa. Masya Allah. Sampai-sampai disebutkan hamba itu diperintah untuk berangan-angan. Kongalabun bahasa gitu. Allah menyatakan taman layati, berangan-anganlah kamu hambaku. Tidaklah dia berangan-angan minta apa, kecuali langsung ada. Mikir ting langsung apa? Mikir langsung itu, Masya Allah. Tanggungnya kepengen duit sewa yang heran. 1 juta angin banget, apalagi 10 juta. Ya. Kerja macul pinten-pinten itu apa? Dapat 10 juta, di akhirat mikir tok langsung aja. Sampai-sampai disebutkan dalam ayat ini, hatta kota di amali, sampai dia kehabisan lamunan. Kentengen dimikir apa maning, bingung bapak. Kepengen apa dia bingung, apa sih ya. Dalam kondisi seperti itu, disebutkan, Tudakiru bihadarati, diingatkan dengan semua permohonan dia. Semasa di dunia dia minta apa? Semasa di dunia dia mohon apa? Ingatkan alaysa qad'alani kada wa kada. Wahai hambaku, bukankah dulu di dunia kamu minta ini? Iya ya Allah, dikasih. Bukankah dulu kamu minta ini? Dikasih. Kita sudah lupa minta apa, diingatkan sama Allah. Masya Allah, beda banget dengan kita. Ada orang minta, kok ngerti kelalen, jadi syukur. Ah, kelalen jadi syukur lah. Orang lain. Ini kalau kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahman dan Rahim. Ingatkan dulu minta ini kasih, dulu minta ini kasih. Dan inilah janji Allah. Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan, kemudian Musa bertanya kepada Allah tentang surga yang paling tinggi dan hakikat surga itu seperti apa. Maka disebutkan jawabannya adalah, surga itu ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu adalah sebuah tempat, sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. belum pernah terdengar oleh telinga manusia dan belum pernah terbesit di dalam benaknya manusia. Jadi keindahan dunia ini seindah apapun yang dipandang oleh manusia, surga lebih dari itu. Kenikmatan apapun yang didengar oleh telinga manusia, surga hakikatnya lebih dari itu. Dan gambaran apapun, penggambaran manusia, imajinasi manusia, alam pemikiran manusia, ngalamin tentang surga, surga lebih dari itu. Kalau kita berbicara masalah bangunan, namun waktunya kita bagi-bagi dengan jahannam, ya. Kalau kita masih melebar yang lainnya, bangunan di dalam surga itu batu batanya terbikin dari emas yang merah ataupun yang putih, maksudnya yang kuning ataupun yang putih. Kerikilnya terbikin dari insan berlian. Ini bangunan surga yang Rasulullah SAW pernah melihatnya tatkala beliau mi'raj, Isra dan mi'raj. Isra itu perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, dan mi'raj itu naiknya beliau ke Sidratul Muntaha. Di saat itulah beliau menjumpai al-jannah. Beliau melihat rumah-rumah yang terbikin labinatun min zahab wa labinatun min fiddah, batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Sampai-sampai beliau melihat satu istana yang sangat indah sekali. Beliau sangat menginginkan istana itu, namun dikatakan oleh siapa? Malaikat, ini bukan untukmu tapi untuk Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab masih hidup di waktu itu dan diberitahukan sama Rasulullah, kamu sudah punya istana di surga, wahai Umar. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, setengah 12, istirahat ya. Tanggung ya. Yang terakhir tentang surga, Bapak. Kita baca yang terakhir tentang surga, walaupun di sana masih banyak yang lain. Kata beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna fil jannati syajaratan yasiru rakibul jawwati mudammar yata'ani ma yaqtulha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon yang sangat besar. Bisa dilihat besarnya pohon ini. Kata beliau, seandainya ada penunggang kuda yang handal, yang cepat, dengan membawa perbekalan yang penuh selama 100 tahun, orang ini berjalan di bawah naungan pohon itu tidaklah bisa mencapai ujung dahan pohon tersebut. Panjang 100 tahun belum nyampe ujung dari pohon itu. Yang lebih istimewa lagi, semuanya itu terbikin dari emas. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati syajaratun illa wataquha min zahab. Tidak ada satupun pohon di dalam surga kecuali terbikin pohon itu dari emas. Pohonnya pohon emas, bukan hitungan gram-gram lagi, sudah kilo loh, Pak. Bahkan ya. Kemudian juga cangkir-cangkirnya, gelas-gelasnya, piring-piringnya, perabotan semuanya dengan perabotan yang lengkap-lengkap itu semuanya juga dari emas. Masya Allah, kadang dunia mimpi apa, nggak akan dapat. Ini adalah al-jannah. Ada pun pikiran tentang neraka yang disebutkan sedikit tentang jahannam. Di dalam neraka, adapun jahanamnya, nerakanya insya Allah pada zuhur, insya Allah, ya untuk MCK berarti, dan untuk meluruskan kaki dan punggung Allah. Mengomawan, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita simak bersama berlangsungnya